Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa warah, amma ba'du. Wa qara al-musannifu rahimahullahu ta'ala, zuhduhum fir haqqi idha kana alayhi ad-du'afa'u. Al-mas'alatu rabi'atu wa al-ishrura, tarakut duhuri fir haqqi idha sabakahum ilayhi ad-du'afa'u. Takaburan wa arafatan, fa'anzarallahu ta'ala, wara tatrudin nadina yada'una rabbahum ra'ayati. Thumma qara asyarihu hafidullahu ta'ala, ahlul jahiliyati yarafuduna al-haqqa idha kana alayhi ad-du'afa'u minat nasi. Warihada qa'ru aha urai matnallahu alayhi min bainina, ya'ni laysu awra birjannati mitna, nahnu aqramu minhum wa ashrafu minhum. Haurai du'afa'u marhum qimatun wara miqdarun fir mujtama'i. Wa qala raddallahu alaihim biqawrihi, araisallahu bi'a'rama bisyakirin. Fallahu jadna wa'ara la yu'ti hadat dina itnari man ahabba, ammat dunya fayu'tiha liman yasha'u min ahbabihi wa min a'da'ihi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, masalah ke 24, 25 dan 26 yang insyaallah langsung tiga permasalahan akan kita bacakan keterangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Al-mas'alatu ar-rabi'atu wal isrun, diberikan judul oleh beliau zuhduhum fil haqq idza kana alaihi du'afa'u. Orang-orang jahiliyah zuhud terhadap al-haq, artinya zuhud terhadap al-haq, tidak butuh kepada kebenaran. Jika yang berada di atas kebenaran adalah orang-orang yang du'afa, yang lemah, alias di situ kalangan orang-orang miskin, orang-orang fakir, ya. Nah, kata beliau tarkud dukhuli fil haq, permasalahan ke-24, al-mas'alatu ar-rabi'atu wal-isrun, tarkud dukhuli fil haq, mereka enggan untuk masuk ke dalam kebenaran. Mereka meninggalkan masuk ke dalam kebenaran, artinya enggan masuk ke dalam kebenaran. Idza sabaqahum ilaihi du'afa'u, jika orang-orang yang lemah mendahului mereka masuk ke dalam kebenaran tadi. Kenapa demikian? Takabburan, karena mereka sombong. Wa anafaqan, karena congkak. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah berfirman, wala tatrudil ladina yada'una rabbahum, maka janganlah engkau mengusir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb-nya. Ya, kenapa demikian? Ayat ini salah satu sebabnya turun ayat ini karena orang-orang jahiliyah enggan bermajelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di majelis tersebut terdapat orang-orang miskin. Ya, terdapat orang-orang miskin, sehingga orang-orang jahiliyah mereka mengatakan, buatin kita dong ija'alana majlisan, buatin kita dong majlis khusus yang tidak ada orang-orang miskinnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semangatnya beliau agar kaum musyrikin terutama pembesar-pembesarnya juga mendapatkan hidayah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya menyetujui, mengiyakan persyaratan dari musyrikin yang mau bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syarat tidak ada orang-orang fakir miskin. Ya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyetujui syarat mereka, yaitu di majlis tidak ada orang-orang miskin, maka turunlah ayat ini. Ya, wala tatrul ladina yad'una rabbahum. Janganlah engkau usir orang-orang miskin yang senantiasa mereka berdoa kepada Rabb-nya. Ya, mereka berdoa kepada Rabb-nya. Nah ini, ya, Karena orang-orang jahiliyah mereka berpendapat bahwasanya kalau itu di sebagian mana di permasalahan ke-8 al-istidlal bi anna ma 'alaihi du'afa laisa haqqan. Mereka beristidlal, berargumentasi bahwa siapa saja siapa yang suatu keyakinan ada di situ ternyata yang meyakini atau mengadopsi keyakinan tersebut orang-orang lemah, maka mereka berpendapat keyakinan tersebut tidak benar. Ya, pasti salah. Ya, sehingga mereka mengatakan mana jilisu ma'aka wa haula'i indaka ij'alana majlisan ghairu majlisihim hatta nafahama ma'ak. Buat kami enggak mau bermajlis dengan engkau wahai Nabi ketika mereka orang-orang miskin itu ada pada engkau. Karena dahulu di masa awal-awal dakwah yang mengikuti dakwah Nabi ialah kebanyakan orang miskin, budak, Bilal, ya, Salman Al-Farisi, Abu Dzar, Khobab Al-Arad, ya, orang-orang miskin, budak. Ya, awalnya Nabi menyetujui, ya, ada majelis khusus, maka Allah turunkan ayat wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Ya. Janganlah engkau usir orang-orang miskin yang senantiasa berdoa kepada Rabb-nya pada pagi, siang, sore, yang orang-orang miskin ini yuriduna wajhah, hanya mengharapkan wajah Allah. Ya, maka akhirnya Nabi enggan menuruti keinginan mereka. Jadi ini ada keterangan, ada kaitannya dengan permasalahan jahiliyah yang ke-8. Ya, asyarhu dijelaskan di sini oleh Syekh Shalal Fauzan, keterangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas, ahlul jahiliyati yarfununa al-haqqa. Orang-orang jahiliyah mereka menolak kebenaran idza kana 'alaihi du'afa'u minan nas. Apabila yang berada di atas kebenaran tersebut orang-orang lemah, kaum du'afa. Walihada qalu, oleh karena itu mereka mengatakan haula'i manallahu 'alaihim min bainina. Apakah mereka itu orang-orang yang miskin itu yang mereka itu yang Allah berikan anugerah dapat hidayah daripada kita? Ya, yakni laisu aula bil jannati minna. Maksudnya mereka laisu, orang-orang miskin laisu aula, tidak lebih utama bil jannah, untuk mendapatkan surga daripada kita. Nahnu aqdamu minhum, kata mereka. Kita yang lebih utama daripada orang mereka, orang-orang miskin. Wa asrafu minhum, kita yang lebih mulia daripada mereka. Haula'i du'afa'u ma lahum qimatun. Mereka itu kaum du'afa. Ya, mereka enggak punya qimah, enggak punya nilai. Walam miqdarun, mereka enggak punya kedudukan fil mujtama, di dalam masyarakat. Wa qad raddallahu 'alaihim, dan sungguh Allah membantah mereka biqaulih, dengan firman-Nya, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih tahu siapa yang paling bersyukur? Yaitu orang-orang miskin. Fa Allahu jalla wa ala la yu'ti hadzal dunya hadzal din illa liman ahabba. Allah tidaklah memberikan agama ini kecuali kepada siapa saja yang Allah cintai. Ammad dunya fayu'tiha liman yasha'u min ahbabihi wa min a'da'ihi. Sedangkan masalah dunia, Allah berikan dunia tersebut kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Apakah yang ahbabihi, dari kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, atau a'da'ihi, orang-orang yang musuh Allah, kalangan kufar, orang-orang kafir, mereka diberikan dunia. Nah, ya. Baik, kita masuk ke permasalahan ke al-mas'alah al-khamisah wal-ishrun, permasalahan ke-25. Lanjut lagi. Faqara al-imam rahimahullahu ta'ala al-istidlalu ala kauni syai'i baghtiran bisabakit du'afai ilaihi al-mas'alatu al-khamisatu wal-ishruna al-istidlalu ala butranihi bisabakit du'afai kaqawrihi law kana khairab ma sabakuna ilaihi. Thumma qara asyarihu hafadzallahu ta'ala min adati ahlil jahiliyyati aristidlalu ala butlani syai'i bisa bakit du'afai ilaihi kama qara Allahu anil musyrikina annahum yakuruna law kana khairab ma sabakuna ilaihi. Yakuruna nahnu ahlu ma'rifatin wa ahlu khibratin wa ahlu tafkirin na'riful umura walam maraina anna hadza alladzi jaa bihi muhammadun laysa haqqan taraknahu wa rakana haqqan la sabaqna ilaihi fatarkuna lahu dalilun ala annahu laysa haqqan. Nah, permasalahan ke-25, al-istidlal ala kauni syai' batilan bisabqid du'afa'i ilaihi. Istidlal mereka, cara berargumentasi mereka bahwa ala kauni syai'i batilan, terhadap suatu hal itu dinilai, dianggap sebagai sebuah hal yang batil, bisa bikin du'afa'i ilaihi, kalau ternyata didahului oleh orang-orang yang lemah, ya, yang lemah, yang mengikuti sesuatu hal tersebut. Ini ada kaitannya dengan permasalahan sebelumnya. Al-istidlal ala butlanihi bisa bikin du'afa, yaitu berargumentasi mereka akan batil ya suatu hal. Kenapa? Kalau didahului oleh orang-orang yang lemah yang mengikutinya. Ya. Jadi ini perbedaan dengan permasalahan yang ke-24. Ya. Kalau 24 itu secara umum karena sombong. Ya, mereka enggan mengikuti kebenaran kalau di situ ada orang lemah. Nah, kalau di sini mereka ingin kami duluan, jangan sampai orang lemah duluan. Ya. Jadi karena keduluan orang lemah, mereka enggan. Ya, barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena orang-orang jahiliyah dihinggapi virus duniawi, virus hedonisme. Ya, virus yang akhirnya menjalar ke kepala-kepala mereka sesuatu dinilai berdasarkan dunia. Sampai-sampai kebenaran agama ditinjaunya itu berdasarkan dunia dulu. Ada orang kayanya enggak yang ikut? Ya. Ada orang kaya enggak? Barakallahu fikum. Sekarang juga begitu. Dilihat sebuah komunitas pengajian, ah orang kere semua, pasti enggak benar tuh. Tapi lihat, masa pengajian kita salah? Lihat nih. Orang-orang kaya semua. Fulan, fulan, fulan, pejabat fulan. Pengajian ente apaan? Orang-orang fakir. Nah, itu permasalahan jahiliyah itu, ya. Orang-orang jahiliyah yang kayak begitu. Kaqaulihi, semisal firman Allah Ta'ala yang mengutip ucapan mereka, law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Kata orang-orang kafir, seandainya ya, ini adalah kebaikan, Islam adalah kebaikan, tentulah orang-orang lemah tersebut, orang-orang miskin tersebut, ma sabaquna ilaihi, tidak mendahului kami atas kebaikan, atas Islam tersebut. Berarti Islam ini enggak baik. Berarti agama tauhid ini enggak baik. Kenapa? Kalau baik pasti kita duluan. Nah, lihat itu, ya. Tabarakallahu fikum. Ini ayat yang sering digunakan oleh teman-teman pengajian untuk menyanggah bid'ah. Law kana khairan la sabaquna ilaih, gitu ya. Perkataan Ibnu Katsir ini dari ayat ini. Ya, boleh-boleh aja itu mimbab ada dalam kaidah tafsir disebut al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Yang menjadi acuan, ya, dari yang diambil dari pelajaran dari satu ayat, acuannya adalah umumil lafad, yaitu keumuman lafad ayat tersebut atau keumuman hadis tersebut, bukan khusus sabab, bukan sebab khususnya. Oh, ini turunnya karena demikian. Jadi boleh-boleh aja, ya, kita menyanggah al-bid'ah dengan pernyataan begini. Mana dalil kamu? Ada enggak dari Quran, dari sunnah, dari sahabat? Seandainya itu baik, pasti sahabat duluan yang melakukan, kan begitu? Ya, seandainya ini baik, sahabat duluan. Boleh-boleh saja, namun harus dipahami poin penting. Ya, bahwasanya mengetahui asbabul wurud, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, sebab turunnya hadis, itu juga bisa menjadikan, ya, satu acuan dalam pengamalan sebuah ayat atau hadis tersebut. Paham ya? Walaupun ada kaidah tadi, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Nah, berarti kita tahu bahwa ayat, ya, kaidah yang sering didengung-dengungkan oleh Ibnu Katsir ini itu diambil ayat dari ini. Ya, yaitu ucapan orang kafir. Seandainya Islam ini baik, tentu kita duluan. Tentu kita duluan. Paham enggak? Sebagian di surah Al-Ahqaf ini. Ngerti ya? Kan sering tuh ustaz-ustaz, ikhwah-ikhwah pengajian. Lokana khairan nasabakuna ilaih. Seandainya itu baik, tentu sahabat duluan. Ya. Boleh-boleh aja. Namun ayat ini aslinya tadi adalah apa namanya argumentasi norak dari kalangan jahiliyah yang mereka mengatakan seandainya agama Islam itu baik, kita duluan. Kita duluan. Bukan masabakuna ilaih. Bukan mereka, orang-orang yang lemah, yang miskin kayak Bilal bin Abi Rabah, kayak Khobab al-Arrad, ya, yang duluan, kayak Amr bin Yasir yang miskin, bukan, kami duluan. Tentulah mereka orang-orang miskin itu masabakuna ilaih, tidak mendahului kami atas Islam tadi. Ngerti sini? Nah, baik. Nah, asyarah di penjelasan di sini min adati ahlil jahiliyati. Di antara adat kebiasaan orang-orang jahiliyah, al-istidlalu ala butlani syai' bisabqi du'afa'i ilaihi. Itu argumentasi mereka dalam menilai butlani syai' akan kebatilan, kesalahan sesuatu hal, yaitu dengan apa? Bisabqi du'afa'i ilaihi. Yaitu kalau suatu hal tersebut didahului oleh orang-orang lemah yang telah dahulu mengadopsinya, yang telah meyakininya, yang telah berada di atasnya. Kama qala Allahu 'anil musyrikin, sebagaimana Allah berfirman tentang musyrikin, annahum yaqulun, mereka menyatakan, law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Seandainya itu kebaikan, tentu mereka orang-orang lemah itu tidak akan mendahului kami. Yaqulun nahnu ahlu ma'rifatin. Mereka mengatakan, kami ini orang yang lebih mengetahui. Kami ini orang yang ma'rifah, yang punya pengetahuan. Wa ahlu khibratin, orang yang memiliki pengalaman. Wa ahlu tafkirin, orang yang memiliki pemikiran yang cemerlang. Wa na'riful umura, kita mengetahui berbagai hal perkara. Wa lamma ra'ayna anna hadzal ladzi ja'a bihi Muhammadun laisa haqqan taraknahu. Ya, dan tatkala ra'ayna, kami melihat anna hadzal ladzi ja'a bihi Muhammadun, bahwa yang dibawa oleh Muhammad ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu bukanlah kebenaran, laisa haqqan, bukanlah kebenaran, taraknahu, maka kita tinggalkan hal tersebut. Walau kana haqqan, seandainya yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah hak, kebenaran, la sabaqna ilaih, tentu kita lebih dulu mengikutinya, ya, kata orang jahiliyah. Fatarkuna lahu, maka ketika kami meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi, dalilun ala annahu laisa haqqan, itu adalah bukti bahwa yang dibawa oleh Nabi bukanlah kebenaran. Ini orang jahiliyah lucu ya, menjadikan diri mereka sebagai wasit atas sebuah kebenaran. Ya, jurinya mereka. Ya, subhanallah. Ya, terus lanjut wa hadza min abu turil batiri di atnar haqqa reysa tiba'uhu mawkufan ala tabaqati minat nasi bali tiba'ur haqqi mitnatun yamutnullahu biha ala man yasha'u min ibadihi wa yuwafiquhu raha wa atba'ur rusuri aksaruhum minat du'afai kamakara ca'ara anu'minu laka wa taba'aka al-aral daruna wa qawruh wa man raka taba'aka illan nadinahum araldiruna badi ra'yi ay laysa indahum tafkirun wa yaz'umuna annahum hum ahlu tafkiri wa ahlu al-uquri farakana ma ja'a bihi nuhun sallallahu nuhun alaihi salam haqqan ittaba'ahu ahlu ra'yi war mara'u minat nasi fatarkuhum lahu dalilun ala annahu laysa haqqan wa hadha batilun. Tayyib, wa hadha min aftaril batil. Maka ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, cara berargumentasi seperti ini ialah termasuk diantara kebatilan yang paling batil. Li'annal haqqa laysat tiba'uhu mawkufan ala tabaqati minan nas. Karena yang namanya al-haq, kebenaran, laysa ittiba'uhu, ya, maka bukanlah yang mengikuti kebenaran tersebut mawkufan, itu tergantung ala tabaqatin minan nas, kepada sekelompok manusia. Kalau kelompok A ngikutin suatu pendapat, pasti pendapat tersebut benar. Kalau kelompok A tidak mengikuti pendapat tersebut, berarti pendapat tersebut salah. Itu cara argumentasi dari mana? Ya. Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Innal haq la yu'rafu bir rijal." Kebenaran itu tidak dinilai dengan rijal, orang-orang yang ada di situ. Ya. Enggak. Itu cara argumentasi orang jahiliyah. Ini sering juga ada orang pengajian pola pikir jahiliyah. Masa salah sih? Kalau salah itu ada ustadz-ustadz, masa ustadz-ustadz tersebut salah? Emang ustadznya Nabi Rasul Ulil Azmi? Belum tentu ustadz-ustadznya itu selalu benar. Ya pasti enggak begitu, enggak ada yang masuk. Ya. Maka innal haq la yu'rafu birijal. Yang namanya kebenaran tidak dinilai dengan siapa orang yang ada di atas itu. Ya. Taib. I'rif al-haq ta'rif ahlah, kata Ali bin Abi Thalib. Kenalilah kebenaran, maka Anda akan tahu siapa orang yang berada di atas kebenaran. Cuman kalau kita sekarang kita belajar mengenal sosok-sosok, tokoh-tokoh, akhirnya pengkultusan tanpa sadar sudah menghalangi kita untuk melihat kebenaran secara utuh. Gak mau tahu kalau tokoh yang kita idolakan, kalau tokoh yang kita kultuskan, yang kita anggap pasti benar, itu di atas suatu hal, maka kita pasti akan menganggap hal tersebut pasti benar. Ini gak hanya menghinggapi dari kalangan sebelah sono yang terkenal dengan ta'asubnya, yaitu kalangan NU, Newcastle United, maupun kalangan sebelah sini yang katanya sudah ngaji sunnah. Ini hinggap di mana-mana ini. Ya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, i'rif al-haqqa ta'rif ahlahu. Pelajari, kenali kebenaran, maka Anda akan tahu siapa orang yang berada di atas kebenaran. Pelajari apa itu Quran, sunnah, maka Anda akan tahu siapa orang yang berada di atas Quran dan sunnah. Ya, pelajari itu. Jangan pelajari sosok-sosoknya. Kalau pelajari sosok-sosoknya, ya. Ya. Nih, pelajari Quran, sunnah, ala fahmi salafil ummah. Maka pelajari itu ilmu-ilmunya salaful ummah. Ilmu-ilmunya imam-imam. Ya, pelajari itu keterangan ketika nabrak ucapan ustadznya, kiainya, habibnya dengan pendapat ustadz, dengan pendapat para imam, akhirnya dia bingung karena dia nggak kenal ya ilmu-ilmu para imam. Akhirnya ya dia taunya cuma pengkultusan ustadz, dia akan tabrak pendapat para imam demi mengedepankan, membenarkan pendapat ustadznya, habibnya, kiainya. Allah musta'an. Ya, Allah musta'an. Bal ittiba'ul haqqi minnatun. Bahkan yang namanya ittiba'ul haqq, mengikuti kebenaran, itu adalah anugerah dari Allah. Yamunnullahu biha 'ala man yasha'u. Yang Allah memberikan anugerah untuk mengikuti kebenaran tersebut kepada siapa saja, orang-orang yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya, wa yuwaffiquhu laha, yang Allah berikan taufik untuknya untuk mengikuti kebenaran tersebut, wa atba'ur rusuli, dan para pengikut para rasul, aktsaruhum, mayoritasnya mereka, kebanyakan mereka, minad du'afa, adalah orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang miskin. Ya. Kama qala ta'ala, qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun. Ya. Kata ya, orang kata mereka, apakah kami akan mengikuti engkau wahai Nabi, wattaba'aka al-arzalun, sementara yang mengikuti engkau adalah orang-orang miskin. Wa qauluhu an qaumin nuhin, Allah berfirman tentang firman Allah tentang kaumnya Nabi Nuh, yang mengomentari sekelompok orang yang mengikuti Nabi Nuh, orang-orang miskin, 80-an orang, kata mereka, wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'yi, ay laisa indahum tafkirun. Wa ma naraka, dan tidaklah kami melihat anda, memandang anda wahai Nuh, ittaba'aka, ya, yang mengikuti engkau itu, ilal ladina hum aradiluna, kecuali orang-orang yang rendahan di antara kami, yang badia ra'yi. Apa itu badia ra'yi? Ay, kata Syekh, ya, laisa indahum tafkir, tidak memiliki, ya, apa namanya, tafkir, pemikiran yang cemerlang dalam urusan dunia ini, ya, ya. Otaknya enggak encer dalam urusan dunia lah, kurang lebih begitu. Wa yaz'umun annahum hum ahlut tafkir wa ahlul uquli. Yaz'umuna, mereka mengklaim bahwa diri mereka lah yang mereka memiliki pemikiran yang cemerlang, ahlul uqul, orang-orang yang memiliki akal yang encer, ya, yang pintar gitu mereka anggap. Falau kana ma ja'a bihi Nuhun haqqan, kata mereka ini, ini maknanya, seandainya ma ja'a bihi Nuhun haqqan, yang dibawa oleh Nabi Nuh itu adalah kebenaran, ittaba'ahu ahlur ra'i, maka tentu yang mengikuti Nabi Nuh adalah ahlur ra'i, orang-orang yang memiliki pemikiran cemerlang, wal mana'u, para pembesar, ya, minan nas, dari kalangan masyarakat manusia. Fatarkuhum lahu, maka tatkala mereka meninggalkan Nabi Nuh, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang tokoh tadi meninggalkan Nabi Nuh, itu dalilun ala annahu laysa haqqan. Itu adalah dalil bahwa yang dibawa oleh Nabi Nuh berarti enggak benar, tidak hak. Wa hadza batilun. Maka ini adalah kebatilan. Nah, ya, baik. Mana Nabil baca? Fadhal. ثم قال شارح رحمه الله لأن الغالب أن الذين يكفرون بالحق هم أهل التعريف أهل الطرف أهل الطرف كما قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون غالب من يتبع الحق الضعفاء والفقراء لأنهم ليس عندهم تكبر فالاستدلال على شيء بأنه حق فالاستدلال على شيء بأنه حق باتباع الأغنياء له أو ذوي الجاه والاستدلال على أنه باطل باتباع الضعفاء هذا معيار أهل الجاهلية لا يجوز أن يتخذ ميزانا يوزن به معرفة الحق نائب الفاعل معرفة الحق من الباطل ولهذا يقول العلماء الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. نعم. Ya, kata Syekh kemudian, kata Syekh Shalal Fauzan, li'anna al-ghaliba, karena yang dominannya, umumnya, kebanyakannya, anna alladhi yakfuruna bilhaq, bahwa orang-orang yang mengingkari kebenaran, hum ahlut tarofi, mereka adalah orang-orang kaya, orang yang penuh dalam kemewahan, dominannya, ya, bukan umumnya, karena ada juga orang kaya yang mengikuti kebenaran. Ada Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, yang mengikuti kebenaran, mereka adalah di Mekah dahulu terkenal sebagai orang-orang kaya, saudagar. Ya, ini dominannya sejak masa dahulu. yang menolak kebenaran adalah orang-orang kaya. Karena orang kaya itu, ya namanya dia merasa punya dunia. Ya, virus hedonisme itu sudah menjalar di kepala mereka. Maka tinjauannya adalah tinjauan dunia. Ya, kalau saya batil, kalau saya salah, berarti saya nggak dapat nikmat dong. Sekarang saya dapat nikmat nih. Saya bisa banyak uang segala macam. Ya, dan sekarang saat ini hal inilah yang ada di kepala-kepala banyak orang. Ya, sebagian para tokoh publik, influencer, artis yang mereka mengaku nggak pernah sholat kecuali cuman sejak berapa tahun silam hanya sekali dua kali, mereka menganggap hal tersebut bukanlah sebuah kesalahan. Ketika mereka jauh dari agama, mereka menganggap hal tersebut biasa-biasa aja. Kenapa? Karena mereka dapat kebaikan dengan dilapangkan rezeki. Ya, bahkan diantara mereka adalah penyanyi banget, dapat uangnya dari musik. Ya, mereka menganggap ini berarti mereka dapat suatu hal yang besar anugerah, berarti ini mereka berada di atas kebenaran. Allah musta'an. Ya. Ya. Kama qala ta'ala wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa ma arsalna min fi qaryatin min nadirin. Tidaklah kami utus ada nadir. Ada seorang pemberi peringatan fi qaryah di dalam sebuah kampung, dalam sebuah negeri, illa melainkan qala mutrafuha. Melainkan mutrafuha, orang-orang kayanya berkata, inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami mengingkari ya, apa yang kalian diutus dengannya. Kami mengingkari ajaran kalian wahai Nabi, yang kalian diutus dengan ajaran tersebut. Allah sebutkan illa qala mutrafuha. Melainkan orang-orang kayanya yang ada di kaum tersebut, di kampung tersebut mengatakan, kami mengingkari ajaran kalian. Wa ghalibu mayattabi'ul haqqa ad-du'afa wal fuqara, dan kebanyakan yang mengikuti kebenaran adalah du'afa fuqara. Ya, orang-orang lemah, orang-orang fakir. Liannahum laisa indahum takabburun, karena orang-orang lemah ini enggak punya takabur. Hati mereka lembut. Ya. Tapi ada juga tuh orang miskin sombong, oh ini. Double dosanya ini. Aki-aki yang berzina. Ya. Aki-aki itu udah dominannya harusnya dia udah banyak ingat kematian. Mbak zina, tua-tua keladi. Makin tua makin gila. La ilaha illallah. Ya. Taib. Apalagi sekarang ada ungkapan, umur hanyalah angka. Enggak, umur bukan hanyalah angka. Umur pengingat. Kalau udah umur 40, dah. Ya, kelakuan mesti beda sama umur selain itu. Ya. Apalagi umur udah gocap, 60, 70. Masih aja kelabing, aduh. Umur 60 kelabing. Aduh. Ya. Udah. Ya kalau positif ya gak apa-apa. Tujuannya untuk ibadah. Ya, bukan clubbing yang positif. Misalkan udah umur 60 masih aja olahraga. Nah, kenapa? Biar kuat beribadah. Biar kuat tawaf. Mantap. Ya. Biar persiapan haji jalan. Ya, nanti dari Muzdalifah ke Mina pagi-pagi kuat. Mantap. Sama nanti saya jalan dari Arafah setelah matahari terbenam menuju Muzdalifah, saya enggak mau naik bis, mau jalan kaki. Mantap. Ya. Ya enggak? Kan tujuannya itu olahraga. Ya, kayak muslih. Tujuannya makan untuk apain? Untuk kuat ibadah kan? Ya. Makannya banyak, olahraganya dikit. Ya. Nah, kalau tujuannya untuk ibadah enggak apa-apa muslih. Makannya terus, ya. Ya, mana lagi tadi? Falistidlalu ala syai bi annahu haqqun bittiba'il aghniya lahu aw dawil jah. Maka berargumentasi akan sesuatu hal bahwa dia adalah hak. Kenapa? Bittiba'il aghniya lahu, karena yang mengikuti ke sesuatu hal tersebut adalah aghniya, orang-orang kaya. Aw dawil jah, atau orang-orang yang memiliki jah, kedudukan. Ya. Ini cara argumentasinya orang jahiliyah. Wal istidlalu ala annahu batilun, dan berargumentasi bahwa sesuatu hal tersebut batil, bittiba'i du'afa, karena di, yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah. Hada mi'yaru ahli jahiliyah. Ya, ini neracanya orang-orang jahiliyah dalam menimbang suatu hal. La yajuz ayyutakhadha mizanan yuzanu bihi ma'rifatul haq minal batil. Maka enggak boleh dijadikan ini sebagai acuan yang di situ ditimbang mengetahui kebenaran, mana yang benar, mana yang batil. Enggak bisa. Ya. Maka kalau dalam sebuah komunitas dakwah ada yang mengikuti ya artis, pejabat, orang kaya, ya alhamdulillah. Namun jangan itu yang dijadikan acuan. Ya. Sering kan begini. Artis pulan aja ikut ngaji sama kita. Masa kamu enggak? Emangnya artis pulan siapa? Ulama, siapa dia? Ya. Langsung denorak dijadiin MC. Joget lagi. Ah. Bingung dia tuh. Ya jangan. Jangan dijadiin kayak gitu-gituan. Ya, jangan. Ya, artis pulan, pejabat pulan, ya ikut ngaji, alhamdulillah. Namun nggak ada urusan, Kang Beca kek, siapa kek ikut ngaji, itu yang kita syukuri. Namun jangan jadi acuan. Ya, jangan jadi acuan. La haula wala quwwata illa billah. Ini memang hidayah di tangan Allah ya. Ya, hidayah di tangan Allah. Kita juga ngeri ya. Ada artis yang ngaji, balik lagi. Kita juga enggak aman gitu. Kita juga bisa Allah naudzubillah ya, la qadarullah, Allah jadikan kita ini sekarang duduk di pengajian. Allah jadikan kita ini terhampas dengan kemaksiatan, bisa enggak? La qadarullah. Naudzubillah min dzalik. Bisa. Ya, makanya apalagi yang apa namanya? Yang potensi balik lagi itu besar, itu orang-orang yang baru hijrah kenal ngaji. Jangan jadi acuan. Dia ngaji alhamdulillah. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Walihada yaqulul ulama'u, oleh karena itu ulama menyatakan al-haqqu la yurafu birijal. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib ya. Ya. Kebenaran tidak dikenal dengan orang-orang yang ada di atas, tidak dikenal dengan orang-orang, tidak dikenal dengan tokoh. Wa innama yu'rafu ar-rijalu bil haq. Namun ar-rijal itulah, orang-orang itulah yang dikenal dengan kebenaran. Kalau siapa dia? Nah, dia jadi tokoh. Kenapa? Karena dia berada di atas kebenaran. Nah itu, ya. Taib barakallahu fiik. Nah berikutnya. Permasalahan ke as-sadis wa al-isyrun ke-26 yaitu tahrifu adillatil kitabi ba'da ma'rifatiha lituwafiqa ahwa'ahum, yaitu orang-orang jahiliyah mentahrif, ya, mentahrif itu menyelewengkan, mendistorsi dalil-dalil dari kitab setelah mereka ketahui. Kenapa mereka selewengkan, mereka distorsi? Untuk mencocoki hawa nafsu mereka. Ya, hawa nafsu mereka. Nah, dan ini ya, ya dan billah. Ya, nanti akan menggiring kita kepada orang-orang Yahudi Nasrani. Ya, untuk mencocoki hawa nafsu. Sering cok kali cok. Ini maaf sekali lagi. Ini sering kali ada di kalangan sebelah itu yang ijo-ijo itu. Ya, ini sering banget itu. Ya, untuk membenarkan hawa nafsu mereka, kebiasaan mereka atau kemungkaran yang ada di masyarakat, mereka sering mengambil pendapat-pendapat yang lemah, dalil-dalil yang syah untuk membenarkan. Contoh kenduri kematian, itu gak ada dalil Quran Sunnah, gak ada ucapan sahabat yang membolehkan, tabiin, tabi-tabiin, imam mazhab itu gak ada, ulama-ulama itu gak ada. Udah, tahrif aja, mana ada ya, oh keutamaan zikir la ilaha illallah, keutamaan baca yasin, keutamaan majelis zikir umum-umum aja. Udah. Ya, ini kebanyakan begitu. Kayak kemarin proses kesyirikan, larung saji, kasih sajian untuk jin, ada aja itu yang membolehkan. Ini kan sedekah untuk jin, sedekah untuk itu. Dibolehkan dalil-dalil umum sedekah, berbuat baik kepada makhluk. Ya, mana ada niat sedekah? Kalau sedekah untuk, ya, untuk apa? Untuk jin. Ngapain jin dikasih telur, kopi? Jin itu makannya tulang. Kasih telur, kopi, hasil bumi, panen, sembelihan. Mana jin gak butuh kayak gitu? Jin butuhnya apa? Persembahan yang ditujukan padanya. Ini jin-jin kafir. Agar manusia tunduk kepadanya, ibadah kepadanya. Sedekah kepada laut, ngapain? Di makanan ikan di lautan penuh kok, di karang apa namanya? Ya, di lautan. Apaan dikasih kepala kebo, ada tanduknya. Ikan hiu aja keselak kalau makan. Nah iya. Teruskan diberikannya dengan seremonial, khidmat, khusyuk, khudu. Kalau ngasih makan hewan tuh kayak orang nebar pelet ke lele. Wis. Kur, kur, kur, kur. Wah, tuh. Ini ngasih makan tunduk, tunduk. Tuh kayak anak-anak si Adit yang kalau lagi ngasih makan burung. Kasya, ufur, gitu. Enggak ada ketundukan, enggak ada seremonial, enggak ada khidmat. Ya. Ini lihat tuh yang di pantai selatan itu ngasihnya. Pakai seragam. Nah, itu ngeles. Ya. Nah, itu terus didistorsi lah, diserewengkan lah, ada ayat, ada hadis, ada qaul ulama. Untuk apa? Untuk mencocoki hawa nafsu mereka. Tahrifu kitabillahi min ba'di ma aqaluh wa hum ya'lamun. Mereka mentahrif, menyelewengkan kitab Allah setelah mereka ketahui, padahal mereka setelah mereka pahami, padahal mereka ketahui. Nabi lagi baca. Thumma qala syarih hafizullah min sya'nil yahudi wan nasara tahrifu kitabillahi at-tawratu wal injilu at-tawrati wal injili min ba'di ma aqaluhu ta'allamuhu wafahimuhu harrafuhu biziyadatin aw nuqsani aw tafsiru bighairi al-ma'na aw tafsirin bighairi ma'na as-sahihi min ajli an tuwafiqa ahwa'ahum wa hadhihi musibatun la yazalu al-muslimuna yu'anuna minha wa awwalu ma kanat 'inda ahli al-kitabi min ahli al-ahwa'i war-raghabati wash-shahawati idha lam yaqdiru ala takdzibin nafsi wa juhudihi satu alaihi bitahrifi wat ta'wili wat tafsiri bighairi ma'nahu. Nah, ya, min sya'nil yahud wan nasara, ini diantara ciri khas orang-orang Yahudi dan Nasrani, tahrifu kitabillah. Mereka menyelewengkan kitab Allah, At-Taurah wal Injil. Nah, keterangan yang ada di Taurat dan Injil, terutama ya, dua kitab ini, apalagi Nasrani ya, di Injil ya, perjanjian barulah, perjanjian lama lah, inilah itulah. Fahum min ba'di ma'aqalu, mereka setelah mereka kepahami isi dari Taurat Injil, wa ta'allamu, mereka pelajari, wa fahimu, mereka pahami, harrafuhu, mereka tahrif, mereka selewengkan, biziadatin, dengan memberikan tambahan, aw nuqsanin, atau ada pengurangan. Ya, ini walaupun mereka tambahin, mereka kurangin, tetap aja ada yang terluput dari mereka. Ya, sehingga para kristolog kaum muslimin diberikan taufik oleh Allah ya, untuk bisa membantah agama mereka melalui kitab mereka sendiri yang sudah mereka selewengkan padahal. Makanya muncul kristolog dari kalangan kaum muslimin, semisal Dr. Zakir Naik, Ahmad Didat, dan seterusnya, yang membantah orang-orang masyarakat ini gak pakai Quran, gak pakai sunnah, tapi pakai Injil. Ya. Karena sedahsyat-dahsyatnya penyelewengan yang mereka lakukan terhadap Injil, ada aja itu kealpaan, sikap terluput dari ya, misalkan apa, mereka berargumentasi Yesus adalah Tuhan berdasarkan Injil. Kata Zakir Naik, coba mana ada ayat di Injil, Bibel berapa yang mengatakan Yesus aku adalah Tuhan? Nggak ada ya. Begitu mereka membantah poligami lah, di Injil sampai hari ini disebutkan poligami, Matius poligami, istrinya sekian sekian sekian ya, di Taurat juga disebutkan ya. Mereka membantah jilbab, hijab bagi wanita, dianggap ini memerangi hak-hak asasi wanita lah, di Taurat di Injil disebutkan juga ayat-ayat tentang jilbab. Sampai hari ini Taurat Injil yang kita maksud ialah yang sudah tertahrif ya, pakai jilbab. Makanya kita lihat biarawati-biarawati pakai kejilbab, kehijab, cadarlah ya. Para Yahudi yang fanatik pakai cadar, kecadar aja. Kalau antum ke Israel pakai cadar, itu belum tentu muslimah. Apalagi yang jelas-jelas gandengan sama yang cowok yang pakai topi, yang Yahudi itu. Oh, ini bininya Yahudi ya. Ya. Baik. Ya, barakallahu fikum. Sama kayak mereka menyerang ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahi Aisyah ketika berusia ya 9 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah umur 7 tahun. Kemudian baru berhubungan badan dengan Aisyah ketika sudah balig. Mereka lupa di Injil juga disebutkan bahwanya ibunya Yesus ya, Maryam menikah dengan Santo Joseph setelah melahirkan Isa, melahirkan Yesus umur 10 tahun. Ya. Di Taurat disebutkan Ribka atau yang dikenal dengan Rebeka menikah dengan Ishak, yang lahirlah Israel, Yakub. Yang dari Israel lah, itu anak-anaknya Bani Israel dari Yakub. Ribka berumur Rebeka 10 tahun. Atau 9 tahun. Nah, tetap aja ada yang terluput gitu. Ya. Saya pernah bahas juga di sini ya. Bahwa dahulu orang musyrikin di masa Rasulullah, kaum munafikun yang ada di Rasulullah, orang kafir Yahudi yang ada di sekitar Rasulullah, orang Nasrani di kalangan Romawi, enggak ada yang menyerang Rasulullah SAW dengan sebab Rasulullah SAW menikahi Aisyah umur usia dini. Kenapa? Karena pada saat itu sesuatu hal yang lumrah. Semuanya ngelakuin, masih kecil nikah. Ya. Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya Amr bin Al-As, pemuka musyrikin Quraisy. Amr bin Al-As salah satu delegasi musyrikin yang ditugaskan kaum musyrikin untuk mengejar kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Diutus dua orang delegasi, salah satunya Amr bin Al-As, waktu itu dia masih kafir, untuk membujuk Raja Najasyi agar jangan menerima suaka perlindungan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah dalam hijrah yang pertama. Waktu itu Amr bin Al-As menikah ketika dia umur 10 tahun. Istrinya ya segitu juga. Maka jarak antara dia dengan anaknya 10 tahun. Imam Syafi'i pernah melihat seorang nenek berusia 21 tahun. Muslih tertarik, tapi punya cucu. Kalau dia janda gitu. Karena saat itu suatu hal yang lumrah. Tiba-tiba orang Kristen nyerang Rasulullah SAW. Oh, pedofil, pedofil. Dibukakan Injil mereka. Ini mamanya Yesus, Maria, nikah dengan Santo Joseph. Umur berapa, wahai Kristen? Yahudi, ini ibunya Israel, Rebeka, nikah sama Ishak, umur berapa? Langsung belagak pilon, langsung bingung. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fahum mimba, ini udah ya. Aw tafsirin bighairil ma'na as-sahih, atau mereka mentafsirkan dengan makna yang enggak benar. Ya. Min ajli ayuwafiqu ahwa'ahum. Ya, karena tujuannya untuk mencocoki hawa nafsu mereka. Ya. Baik. Tapi cukup dulu kali ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, mulai ngantuk. Sampai permasalahan keberapa itu? 26. Kita lanjutkan lagi nanti di hari Ahad insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.